Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudaraku dan para pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa duduk di masjid ini dan mendengarkan siaran dars tajwid untuk pemula. Hari ini hari Ahad, tanggal 18 Rajab 1435 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 18 Mei tahun 2014. Pada pertemuan pagi hari ini kita memasuki pertemuan ke-13. Saudaraku yang kami muliakan, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan atau pelajaran sifatul huruf yang berpasangan atau saling berpasangan atau berlawanan, sifat yang memiliki kebalikan. Pada pagi hari ini kita memasuki sifat yang tidak memiliki pasangan atau tidak berlawanan. Saya berharap apa yang telah kita pelajari dari sifat yang saling berlawanan atau memiliki pasangan bisa kita pahami dengan baik, dengan sebaik-baiknya, karena memang sifat yang memiliki lawan ini terkadang pada seseorang agak susah untuk difahami. Semoga dengan apa yang kita pelajari bersama ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya. Kita memasuki sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama adalah sifat as-safir. Sifat as-safir ini secara bahasa berarti kicauan burung. Sautun yushbihu sautat ta'ir. Suara yang menyerupai kicauan burung. Secara istilah adalah suara tambahan yang menyerupai suara binatang tertentu yang keluar bersama keluarnya huruf. Hurufnya ada 3. Huruf sin ini menyerupai suara belalang. Ya, kita baca sasisubas, coba sasisubas. Ya, sabas. Ya, ini adalah menyerupai suara belalang. Kemudian huruf zai, ya, kita baca huruf zai menyerupai suara lebah. Kita baca za zi zu baz, coba za zi zu Sekali lagi. Za, zi, zu, baz. Coba. Za, zi, zu, baz. Kemudian huruf sod menyerupai suara angsa. Kita baca. So, si, su, bas. Coba. Basso. Sekali lagi untuk huruf sin dan huruf sod. Huruf sod harus benar-benar kita bedakan, ya, harus benar-benar kita bedakan dengan mengangkat lidah untuk huruf sod dan merapatkannya ke langit-langit atas. Kalau so, si, ini sin, harus diangkat lidahnya. So, si, su, bas. Coba. So, si, su, bas. Dan tampak jelas ketika disukun. Kita baca contohnya yang ada dalam kitab ini. Yuwas, wisu. Yuwas, wisu. Yaslaha. Yaslaha. Azwajan. Dan yang paling kuat adalah sofir pada huruf sod karena didukung dengan adanya sifat apa? Idbab. Kita lanjutkan pada sifat yang setelahnya. Sifat yang selanjutnya adalah sifat qalqalah. Secara bahasa berarti tahrik atau ittirab, gerakan atau goncangan. Secara istilah adalah pantulan pada makhraj saat pengucapan huruf. Ya, pantulan pada makhraj saat pengucapan huruf. Sifat ini tampak jelas ketika huruf dalam keadaan sukun, sehingga terdengar tekanan yang kuat. Hurufnya ada 5 terkumpul dalam kalimat kutbu jadin. Qalqalah adalah sifat lazimah yang senantiasa menyertai suatu huruf dalam keadaan apapun, baik keadaan berharokat maupun keadaan sukun. Dan namun tampak jelas ketika bersukun. Dari pelajaran yang lalu kita mengetahui bahwasanya huruf-huruf qalqalah, huruf-huruf qalqalah ini, ya, memiliki sifat jahar dan syiddah. Memiliki sifat jahar dan syiddah. Kita masih ingat huruf apa saja yang memiliki sifat jahar dan syiddah? Ya. Ada hamzah dan seterusnya. Jim, dal, qaf, ta. Ba, kaf, ta, ya. Ta, kaf dan ta tidak, ya. Kaf dan ta tidak memiliki sifat jahr. Ya. Namun dari sifat huruf yang memiliki jahr dan syiddah, hanya huruf hamzah saja yang tidak memiliki sifat qalqalah. Tatkala 5 huruf ini disukun, maka tertahanlah suara. Tertahanlah suara, ya. Demikian pula nafas. Oleh karena itu, sebagai jalan keluar untuk menampakkan huruf adalah dengan memantulkannya. Bagaimana cara mendatangkan sifat qalqalah? sebagaimana yang ditulis oleh Ustaz Fauzi di sini, bahwasanya banyak orang keliru dalam mendatangkan sifat qalqalah pada saat disukun. Sebagian berpendapat bahwa qalqalah mendekati harakat fathah. Sebagian lagi berpendapat bahwa ia menyesuaikan harakat sebelumnya. Dan ini memang ditulis oleh para muallif kitab tajwid, ya. Rincian yang beliau sebutkan di sini, sebagian berpendapat bahwasanya qalqalah mendekati harakat fathah, sebagian lagi berpendapat bahwasanya ia menyesuaikan harakat sebelumnya, maka ini ada dalam kitab-kitab tajwid. Sebagian lagi berpendapat bahwa ia menyesuaikan harakat sebelumnya. Ini juga ada dalam kitab-kitab tajwid. Maka beliau menjelaskan, maka yang benar qalqalah adalah suara khusus dari huruf yang disukun yang tidak terpengaruh dengan keadaan sebelumnya. Kita baca. Ya. Qaqiqubaku. Coba. Baqqa. Baqiqubaku. Baqqa. Kemudian. Babibubab. Babba. Jajijubaj. Bajja. Kemudian yang terakhir. Dadidubad. Badda. Ini adalah huruf-huruf qalqalah. Untuk qalqalah pada qaf dan ta, maka bunyinya tidak sama dengan qalqalah pada huruf ba, jim, dal, ya. Kalau ba ab, ad, ya. Aj. Kalau qaf dan ta aqu, ya. Aqu. Itu perbedaan antara huruf qalqalah pada huruf qaf, ta dan dengan ba, jim, dal. Ya. Kalau ba, jim, dal mengarah ke suara e, ab. Ya. Kalau qaf, aku. Ya. Pergerakannya ke o. Ya. Aku. Aku. Sekali lagi. Ko, ki, ku, ba, ku. Coba. Ko, ki, ku, ba, ku. Babi bu bab. Babi bu bab. Jaji ju baj. Jaji ju baj. Dadi du bad. Dadi du bad. Ya. Kemudian kita lanjutkan atau kita baca contoh pada bacaan. Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir. Coba. Fi maq'adi shidqin 'inda malikin. Ya. Sekali lagi. Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir. Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir. Tingkatan qalqalah. Yang pertama, qalqalah kubra. Yang pertama qalqalah kubra jika huruf qalqalah bertasydid dan diwaqafkan padanya. misalnya bil haqqi, ya, kemudian kita waqaf padanya bil haqqu, coba bil haqqu gitu ya, wantab, coba itu adalah qalqalah kubra. Kemudian yang kedua qalqalah wusta. Jika huruf qalqalah sukun, bukan bertasydid dan waqaf pada padanya. Jadi huruf qalqalahnya bersukun, ya, dan diwaqafkan bacaan padanya. Misalnya pada surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, coba qul huwallahu ahad, gitu ya. Pada surat Al-Lahab, pada kalimat kasab, coba kasab, ma awna anhu maluhu wa ma kasab, coba kalau kita membaca sebuah ayat, maka gambaran tentang sifatul huruf itu tergambar. Ya. Ketika kita membaca suatu ayat, maka huruf-huruf itu kita harus benar-benar menguasai makhrajnya dan juga sifat-sifatnya. Sehingga tidak ada huruf yang seharusnya dibaca dengan tebal, kemudian kita baca tipis. Demikian sebaliknya, huruf-huruf yang seharusnya dibaca ya tipis, kita baca dengan tebal. Misalnya ma'agna, ini enggak benar. Yang benar ma'auna, gitu ya. Insyaallah kita akan baca satu persatu mengikuti alur dari kitab Aisyar biiznillahi ta'ala. Kita lanjutkan. Tingkatan yang ketiga adalah qalqalah sughra. Jika huruf qalqalah ya, sukun di tengah kalimat. Misalnya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Nah, di sini adalah qalqalah sughra. Jadi sukun di tengah kalimat. Kemudian kita lanjutkan. Sifat yang selanjutnya adalah sifat lin. Secara bahasa berarti suhulah atau mudah. Secara istilah berarti keluarnya huruf dari makhraj, dari makhrajnya dengan mudah tanpa ada beban. Hurufnya dua, yaitu wawu sukun dan ya sukun, yang didahului harokat fathah, yang didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Sebagian menambahkan huruf alif, ya, maka pendapat ini tidak salah, sebab seluruh huruf mad adalah huruf lin. Kita baca kita contohnya adalah seperti ghayru, coba ghayru, khawfun khawfun quraishin quraishin yawmun yawmun, ya suhula, ya ringan, mudah. Kemudian kita lanjutkan. Al-inhiraf. Al-inhiraf secara bahasa berarti adalah berarti mail atau berbelok. Kemudian secara secara istilah adalah kecondongan dan berbeloknya huruf dari makhrajnya hingga mendekati makhraj yang lainnya. Hurufnya ada dua. Yang pertama adalah huruf lam. Huruf lam, kalau huruf lam ini berbelok atau condong menuju ujung lidah. Huruf lam di mana makhrajnya? Huruf lam di mana makhrajnya? Coba pendengar di rumah juga memperhatikan huruf lam makhrajnya di mana? Apa? Hah? Apa? Ujung? Ujung lidah. Yang pernah kita pelajari. Harus hafal. Di mana? Ubed. Tapi lidah bagian depan. Iya. Kebiasaan kita memang menggunakan ujung lidah. Walaupun itu tidak salah, tetapi bukan mazhab yang kita praktekkan. Ya, mazhab kita adalah mazhabnya Al-Imam Ibnu Jazari yang menyebutkan bahwasanya makhraj huruf ada berapa? Ada 17. Kalau kita menyebutkan ujung lidah berarti itu mazhabnya Qutrub yang menyebutkan makharijul huruf ada 14. Kita menggunakan yang Ibnul Jazari. Ya. Jadi tepi lidah bagian depan, ya, tepi lidah bagian depan. Sehingga apa? Sehingga huruf lam itu berbelok menuju ujung lidah. Kita baca la. Yaitu tapi lidah bagian depan, anda perhatikan. Ya. Ini. Dia. Kalau ini lidah, berarti ini. Bisa kanan, ya. Bisa kanan atau kiri atau keduanya. Dengan apa? Dengan gusi. Dengan gusi gigi yang sejajar dengan ujung lidah tersebut. Gigi seri, taring, dan gigi geraham muka. Kita baca la. La. La. La. Jangan ditempelkan ke gigi, tapi di gusi. La. La. Li. Li. Lu. Lu. Bal. Bal. Balla. Balla. Ya, jadi condong ke ujung lidah. Kemudian huruf yang berikutnya adalah huruf ra. Berbelok mendekati punggung lidah. Makhrajnya ra adalah apa? Ujung lidah. Apa? Punggung ujung lidah. Iya, makhrajnya huruf ra. Yaitu ujung lidah dengan punggung lidahnya, yang melibatkan bagian punggung lidah, sedikit dari punggung lidah. Sehingga sifat inhirafnya adalah ya berbelok mendekati punggung lidah. Kita baca ra, ri, ru, bab, barra. Kita lanjutkan sifat yang berikutnya, sifat at-tafashshi. Sifat at-tafashshi secara bahasa adalah intishar, ittisa, tersebar dan meluas. Secara istilah berarti menyebarnya aliran nafas di antara lidah dengan langit-langit ke berbagai penjuru, ya ke berbagai penjuru yang ada di dalam rongga mulut. Hurufnya yaitu shin. Kita baca sha, shi, shu, bash, basha, basha. Kalau orang mengucapkan sini sa sa sa, ini kurang ya, harus sh ya. Sekali lagi sha shi shu bash, sha shi shu bash, basha, basha. Kita lanjutkan sifat selanjutnya adalah sifat at-takrir. Secara bahasa berarti i'adah, pengulangan. Secara istilah adalah bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf. Yaitu irti'adu tarfil lisan 'inda nutqi bil harfi, bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf. Hurufnya hanya satu yaitu ra. Tidak sebagaimana sifat-sifat yang lainnya. Kalau sifat-sifat yang lainnya yang telah kita pelajari ini disebutkan untuk diterapkan dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin kita menerapkan seperti sifat tafashi dan yang lainnya, dan lain-lainnya, isti'ala, ya, hamas, jahr dan sebagainya. Namun sifat at-takrir ini ya disebutkan sebagai peringatan, ya, sebagai tanbih, peringatan. Sifat at-takrir, sifat at-takrir ini hanya ada pada ra, tapi ini disebutkan tidak sebagaimana sifat-sifat yang lainnya yang untuk diterapkan seoptimal mungkin, tapi sifat ini disebutkan sebagai tanbih, peringatan bahwasanya huruf ra yang menempel ke gigi geraham, bagian lidah yang lainnya dari mulai belakang sampai ke depan itu merapat ke langit-langit. Bo, di, du, bab, babdo, suaranya memanjang, dan babdo, tapi suaranya ada terus, babdo, coba, alhamdulillah kita telah menyelesaikan sifatul huruf al-lazimah, ya. Sifatul huruf al-lazimah, baik yang berlawanan maupun yang tidak memiliki lawan. Perlu diulang-ulang kembali, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki latihan, ya, untuk melatih, ya, mempraktekkan makharijul huruf dan juga sifatul huruf. kita akan masuk pada latihan-latihan ya. A, A, Ba, dan selanjutnya. Sekian yang kita bisa pelajari pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Dan insyaallah siaran pelajaran tajwid untuk pemula ini akan bisa kembali didengarkan pada hari Jumat insyaallah, ada pertemuan yang ke-14 di radio yang sama, yaitu Radio Rashid dan Radio Mirathul Anbiya biiznillah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.